bahasa kesunyian. Sadarkan aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbatas, semua dalam keraguan aku dan semua yang terluka karena kita. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas kumbang.